mu'minun fattakhadtumuhum sikhriya, kalian jadikan mereka sebagai bahan ejekan atau olokan, sehingga ketika mereka membuat kalian lupa dengan peringatanku, wa kuntum minhum wa kuntum minhum tadhakun, dan kalian mentertawakan mereka. Demikian juga firman Allah Ta'ala di surat Al-Hujurat ayat yang ke-11. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekelompok laki-laki mengolok-olok sekelompok laki-laki yang lain. Boleh jadi yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Jangan pula perempuan mengolok-olok perempuan yang lain. Boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Sedangkan hadis yang hadisnya dibawakan dari Al-Hasan, yaitu Al-Hasan Al-Basri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini berarti hadis dhaif karena mursal. Nah, Hasan Al-Basri tentu tabi'in, menceritakan tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang yang mengejek-ngejek orang lain nanti akan dibukakan untuk mereka di akhirat satu pintu surga, mereka di neraka. Dan dibukakanlah pintu surga, lantas disampaikan kepada mereka, halumma halumma, mari ke sini, mari ke sini, ke pintu ini, supaya keluar dari neraka. Maka mereka datang, bikarbihi warramihi, dengan segala kesusahan dan kegalauannya. Fa'idha ja'ahu, ketika mereka mendatangi pintu yang terbuka itu, ughliqa dunahu, tiba-tiba pintunya ditutup. Kemudian dibukakanlah pintu yang kedua. Setelah itu dikatakan dan disampaikan, mari ke sini, mari ke sini. Maka mereka datang dengan segala kesusahan dan kegalauannya. Maka jika mereka telah tiba, ughliqa dunahu, maka pintu tersebut tiba-tiba digembok, ditutup. Fama yazalu kadzalik, demikian berulang kali. Sampai ketika salah satu mereka dibukakan pintu, min abwabil jannah, dari pintu surga. Atau ini, fayuqalu lahu halumma mari. Fama ya'tihi minal ya'si, maka dia tidak mau mendatanginya. Minal ya'si, karena sudah putus asa. Akhrajal Baihaqi, demikian dalam hadis yang diatkan oleh Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Maka orang yang suka mengejek akan dibalas diejek. Bentuk diejeknya adalah dibukakan pintu surga, ketika mau kemudian dimasuki, ditutup. Demikian berulang kali sampai mereka putus asa untuk bisa masuk ke dalam surga melalui pintunya. Kemudian diatkan oleh Ibn Abi Hatim dan yang lainnya dari Abdullah bin Amr ibn al-As, marfu'an, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang meninggal dunia dalam keadaan hamazan lamazan, dalam keadaan suka mencela orang lain, muqalliban linnas, dan memberikan gelar-gelar yang buruk kepada orang lain, karena alamatuh, maka tanda dan ciri orang tersebut Allah akan tandai, alal khurtum, khurtum mana asalnya belalai, seperti belalai gajah, min kila sidqaini, dari dua ujung mulutnya, pada dua ujung mulutnya. Sidqon itu ujung mulut, ya, tentu setiap orang punya dua ujung mulut. Penjelasannya, istihza, mengejek atau mengolok-olok, maknanya tanakus, melecehkan. Maka di antara bentuk dosa besar adalah tanakus ahlil fadl, telah melecehkan, menghina orang yang saleh, orang yang baik, atau menghina orang lain secara umum. Dan ini adalah bagian dari dosa besar. Orangnya berhak untuk mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ceritakan di surat Al-Mutaffifin, innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun. Orang-orang yang berbuat jahat, yaitu orang-orang kafir, mereka lah orang-orang yang melecehkan kaum muslimin yang lemah. Semacam Ammar bin Yasir, Suhaib Ar-Rumi, Bilal Al-Habsi, Salman Al-Farisi, radallahu anhum. Maka kaum muslimin yang lemah-lemah ini jadi sasaran pelecehan oleh orang-orang musyrik. Mereka orang-orang musyrik mengolok-olok sifat mereka. Maka Allah labeli mereka orang-orang kafir ini. Karena mengolok-olok, Allah labeli dengan mujrim, penjahat. Dan Allah labeli orang-orang yang beriman yang taat dengan sebutan al-mu'minin. Kemudian Allah bedakan ba'da dalika, setelah itu, antara mukmin dan mujrim. Allah katakan di surat Al-Qalam, apakah kami jadikan muslim sebagaimana mujrim? Malakum kaifah tahkumun? Bagaimanakah hukum yang kalian berikan? Fangdur, maka lihatlah perbandingan antara iman dengan ijram, kejahatan. Artinya hum, mereka lebih layak untuk diolok-olok dan dilecehkan. Wa ma'a dzalika, meskipun demikian, mereka membaliknya. Mereka memberikan olokan tersebut kepada orang yang beriman, orang yang saleh, orang yang taat, orang yang bertakwa. Fa idza maru bihim yataghamazun, artinya mereka, orang-orang yang kafir, orang-orang yang jahat tersebut, jika mereka melewati orang-orang yang beriman, atau jika orang-orang beriman melewati mereka, boleh juga diterjemahkan jika mereka melewati orang-orang yang beriman, karena ayatnya mungkin dimaknai demikian. Maru itu bisa kembali ke ajramu, bisa kembali kepada alladzina amanu. Maka jika orang beriman melewati orang-orang kafir, mereka orang-orang kafir yang dilewati, mereka mengeringkan mata. Fima bainahum, di antara sesama mereka. Apa makna keringan mata? Tanakkusan. Karena melecehkan dan meremehkan mereka-mereka orang yang beriman yang lewat. Dan jika mereka kembali, jika mereka orang-orang kafir ini kembali kepada keluarganya, mereka kembali dalam keadaan gembira. Maknanya jika mereka kembali ke rumah, mereka ngobrol di antara sesama mereka dalam keadaan terkagum-kagum. Dan mereka obrolkan bagaimana mereka mengolok-olok orang-orang yang beriman. Dan mereka merasakan kenikmatan dengan hal tersebut. Wa idza ra'awhum, dan jika mereka melihat orang-orang yang beriman, mereka mengatakan inna ha'ula'i ladhalun, mereka orang-orang ini, yaitu orang-orang yang beriman, sungguh orang yang sesat. Maka pada saat mereka melihat orang yang beriman dan apa yang mereka lakukan, apa yang dilakukan oleh orang yang beriman, yaitu ibadah, taat, sholat, puasa dan zuhud, mereka komentar tentang orang-orang yang beriman, bahasanya mereka orang-orang yang beriman ini mencegah dirinya dari membersamai manusia dalam kesenangan mereka. Mereka capekkan diri mereka dengan ibadah dan taat. Dan mereka cegah dirinya untuk mendapatkan kemajuan dan peradaban. Kama yasumu al-ba'du al-yawma, sebagaimana sangkaan sebagian mereka di zaman ini melalui lisan murid-murid mereka. Murid-murid orang-orang kafir, itu orang-orang yang beriman yang belajar kepada orang kafir, yang mereka, yaitu kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin, yang belajar kepada orang kafir, jadilah mereka ini warasatuhum, ahli waris orang kafir. Maka inilah cara orang-orang munafik dalam mengolok-olok dan mengejek sejak masa silam, sampai masa sekarang. Dan ini adalah bagian dari dosa besar. Maka orang yang beriman itu mulia di sisi Allah. Tidak boleh dilecehkan meskipun dia orang fakir. Meskipun dia memakai pakaian yang jelek. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ruba as'afa madfu'a madfu'il abwa bil abwa madfu'in bil abwa." Boleh jadi ada orang-orang yang rambutnya acak-acakan. Ketika dia mau bertamu maka diusir di berbagai pintu. "Law aqsama 'ala Allah la abarahu." Jika dia berdoa minta kepada Allah dengan penuh kesungguhan, Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan mengabulkannya. Maka orang yang beriman itu mulia di sisi Allah meskipun dia fakir dan dia tidak punya apa-apa. Karena yang jadi permasalahan bukanlah penampilan lahiriah dan bentuk. Fangdur wa tafakkar. Namun lihatlah dan pikirkan firman Allah tentang orang-orang munafik. Orang munafik itu Allah katakan, "Idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum." Jika engkau melihat orang-orang munafik, maka engkau terkagum-kagum dengan body mereka, dengan bagusnya badan mereka. Wa yaqulu tasma' li qawlihim. Dan jika engkau mendengar perkataan mereka, jika mereka berkata-kata, maka niscaya engkau akan mendengarkan perkataan mereka, karena mereka pandai bicara dan pandai ngomong. Maka mereka menampakkan model yang indah. Mereka menampakkan fasahah. Mereka menampakkan labaqah, kepandaian dalam bergaul. Akan tapi meskipun demikian, mereka orang munafik ada di lapis yang paling bawah dari neraka waliyadzubillahi. Maka tidak manfaat bagi mereka kepandaian dalam berbicara, kepandaian bergaul, wala anaqah, tidak pula cakepnya fisik mereka. Tidak pula manfaat pakaian mereka dan bagusnya body mereka di sisi Allah. Lama tatkala tidak ada pada diri mereka keimanan kepada Allah Azza wa Jal. Maka di antara sifat orang munafik adalah menghabiskan waktunya untuk memperbaiki lahiriah tanpa peduli bagaimana keadaan batinnya. Sehingga badannya bagus, atletis, ngomongnya pintar, namun itu kosong dari iman. Ya, maka inilah orang-orang munafik. Maka boleh jadi ada orang yang beriman yang ketularan sifat orang munafik. Terlalu perhatian, menghabiskan waktunya, dananya, duitnya untuk masalah memperhatikan fisik. Namun tidak punya perhatian sama sekali dengan sisi batin dan hati. Maka ini satu hal yang tercela. Adapun orang jika tidak sampai derajat menyita waktu, memporsir pikiran dan tenaga, maka perhatian dengan penampilan lahiriah satu hal yang tidak mengapa. Karena innallaha jamilun yuhibbul jamal. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha indah dan mencintai al-jamal, dan yang dimaksud dengan al-jamal adalah at-tajammul. Berdandan dan memperbaiki penampilan fisik. Maka itu satu hal yang Allah sukai, dengan catatan itu tidak dinomorsatukan, tidak kemudian terlalu berlebihan. Habislah pikiran, waktu, tenaga cuma untuk hal itu. Namun di sisi lain kosong perhatiannya terhadap sisi batin dan hati. Kemudian demikian juga hal yang menarik dari surat Al-Mutaffifin. Kita jumpai orang-orang kafir itu komentar tentang orang-orang yang beriman. Bahasanya orang-orang yang beriman itu sesat. Ya, demikianlah keadaan banyak orang sesat dari zaman ke zaman. Mereka menilai orang-orang yang berada di jalan yang benar itu orang yang sesat. Mereka nilai orang yang mengamalkan ajaran Allah dan Rasulnya, mereka nilai sesat. Yang boleh jadi sesat ini bisa diganti kata-katanya dengan radikal, fundamentalis, atau nama-nama yang lain. Maka mereka labeli orang-orang yang taat orang yang ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka labeli dengan label sesat, ya, apapun dengan berbagai macam bentuk nama lainnya. Ya. Maka sehingga kita jumpai boleh jadi ada perempuan yang tidak tutup aurat berkata kepada perempuan yang tutup aurat, "Mbak, aliran apa, Mbak? Nah, ikut aliran apa, Mbak? Aliran sesat apa, Mbak?" Bisa-bisanya dia yang dia tidak tutup aurat, yang jelas-jelas melanggar syariat, dia bertanya kepada wanita yang menutup aurat, "Mbak ikut aliran sesat ya? Nah, aliran sesat apa, Mbak?" Dia katakan yang tutup pada dia katakan pada yang menutup aurat itu ikut aliran sesat. Ikut aliran sesat apa, Mbak? Nah, teroris atau apa? Ya, padahal dalam keadaan dia sendiri jelas-jelas ya, sesat dalam artian tidak sesuai dan tidak sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka ini sangat mirip sekali ya, dengan apa yang Allah ceritakan di surat Al-Mutaffifin. Maksudnya orang yang kafir itu komentar tentang orang yang beriman, kasihan mereka ini. Ya. Mereka itu orang-orang yang beriman itu pada sesat mereka. Ya. Patut untuk diselamatkan. Maka mereka orang-orang yang taat ini, mereka ini ya, terjumus dalam aliran paham yang sesat sehingga jadi radikal, maka perlu deradikalisasi ini, perlu kita selamatkan ini supaya tidak kemudian berada dalam kesesatan. Demikianlah ya, keadaannya sama, cuma berganti diksi dan kosakatanya saja, dan keadaannya sama. Kemudian selanjutnya ayat selanjutnya di ya, surat Al-Mu'minun, fattakhattumuhum sikhriya. Artinya kalian mengolok-olok orang yang beriman. Dalam doa mereka kepadaku dan mereka merendah-rendah kepadaku. Demikianlah kelakuan orang-orang musyrik terhadap Ammar bin Yasir, Bilal dan Suhaib. Hatta ansaukum dikri, artinya hatta ansaukum istighalukum bil istihza, sehingga sibuknya kalian dengan mengejek dan mengolok-olok membuat kalian lupa untuk merasa takut dengan hukumanku di akhirat. Kemudian Allah katakan ini jazaituhum al-yawma bima sobaru, sungguh aku akan berikan balasan kepada mereka al-yawma hari ini dengan disebabkan karena kesabaran mereka menghadapi gangguan kalian kepada mereka dan sabarnya mereka untuk taat kepadaku. Annahum humul faizun, sungguh mereka adalah orang-orang yang beruntung mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, surga dan selamat dari neraka. Maka Allah memberikan balasan kepada orang yang beriman pada hari kiamat disebabkan sabar mereka dan sabar orang yang beriman ketika di dunia. Beliau sampaikan adalah dua hal. Yang pertama, sabar terhadap ejekan dan olokan orang-orang kafir. Ya, sabar dengan labeling dan vonis-vonis yang diberikan oleh orang-orang kafir. Ya, dengan vonis intoleran, radikal, fundamentalis, atau yang lainnya. Maka ada pahalanya, akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sabar dengan label-label semacam ini yang dijumpai oleh orang yang beriman ketika mereka hidup di dunia. Kemudian yang kedua, sabar mereka terhadap, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk menjadi manusia yang taat dan kontinu dalam ketaatan tentu perlu kesabaran yang luar biasa. Nah, karena kedua kesabaran inilah annahum humul faizun, maka mereka menjadi manusia-manusia yang beruntung. Kemudian ayat yang ketiga yang dibawakan oleh penulis adalah ya, di surat Al-Hujurat, janganlah sekelompok laki-laki mengolok-olok sekelompok laki-laki yang lain. Al-Qaum itu maknanya sekelompok laki-laki tanpa perempuan. Maka Allah membedakan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki disebut dengan kaum, sedangkan perempuan disebut dengan sebutan perempuan begitu saja. Maka ayat ini dalil bahasanya nama al-qaum tidaklah cocok untuk perempuan. Karena nama al-qaum, kaum itu khusus untuk laki-laki. Sebagaimana perkataan seorang penyair. Dan aku tidak tahu, walastu dan tidaklah aku ikhalu menyangka, adri aku tahu, dan aku tidak menyangka apakah aku tahu, aqaumun alu hisnin am nisa'u. Bahasanya, keluarga hisn itu mereka adalah kumpulan laki-laki atau perempuan semua mereka itu. Kemudian di hadis, Nabi menyampaikan orang-orang yang suka mengolok-olok orang lain dibukakan untuk salah satu mereka pintu surga. Maka isi hadis ini penjelasan tentang orang yang mengolok orang lain di dunia, Allah akan mengolok-oloknya pada hari kiamat. Mengingat firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang mengolok-olok orang yang suka rela berbuat ketaatan dari orang-orang yang beriman, sehingga bersedekah dalam jumlah yang banyak, dan mengolok-olok orang yang tidak mendapatkan sedekah kecuali susah payah mereka, yaitu sedekah yang sedikit. Mereka mengolok-olok orang-orang yang bersedekah, sakhirallahu minhum, Allah akan mengolok-olok mereka. Maka Allah pada kiamat Allah akan memperlakukan mereka hakada seperti itu diolok-olok sebagai balasan setimpal. Bentuknya dibukakan untuk mereka satu pintu surga. Wahuwa dan dia dalam kesusahan, syiddah, kondisi yang berat, kondisi yang sempit. Maka dia gembira karena terbukanya pintu surga. Fa'idha wasalahu, ketika sampai di depan pintu surga, tiba-tiba pintu surga tertutup. Wasudda anhu, dan dia dihalangi untuk masuk pintu surga. Lantas dibukalah pintu yang lain, didatangi, langsung ditutup. Thumma yuftahu, kemudian dibukakanlah pintu berikutnya, yuda'a, dia dipanggil, namun dia sudah putus asa, sehingga dia tidak mau datang. Lisiddati ya'sihi, karena demikian hebatnya putus asanya, waqunutihi, dan putus asanya. Inilah bentuk olok-olokan untuk mereka. Fakana jaza'uhu min jinsi amalihi. Maka hadis ini demikian juga ayat. Faiskharuna minhum sakhirallahu minhum. Dalil al-jaza' min jinsil amal. Maksudnya balasan yang didapat seseorang sejenis dengan perbuatannya. Kemudian hadis yang kedua. Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan hamazan lamazan. Sebagian ulama menilai bahasanya hamazan dan lamazan itu semakna, yaitu mengolok-olok. Dan sebagian ulama yang lain menilai bahasanya itu dua hal yang berbeda. Yaitu hamaz itu mengolok-olok dengan ucapan, sedangkan lemaz itu mengolok-olok dengan perbuatan. Maka sebagian orang mengolok-olok orang lain dengan perbuatan, dengan menjulurkan lidah, dengan kemudian memajukan bibir, dengan kemudian memantati orang, kemudian menggoyang-goyangkannya, diolok-olok orang lain. Atau kemudian dengan isyarat jarinya diarahkan ke bawah, jari tertentu. Itu dalam rangka mengolok-olok, dalam rangka mengejek, maka itu lemaz. Dan suka menggelari orang lain dan seterusnya. Isi hadis ini ancaman keras bagi orang yang melakukan hal-hal di atas. Mengolok-olok dengan ucapan, mengolok-olok dengan perbuatan, dan suka memberikan vonis dan label-label kepada orang. Maka Allah katakan, wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian memberikan kepada orang lain gelar-gelaran yang jelek. Dan atau mulaqiban linnasi. Artinya, yulaqibu annasa, menggelari orang lain dengan gelar-gelar celaan. Maka orang yang semacam ini, maka Allah akan tandai pada kiamat nanti. Allah tandai alal khurtum ini pada belalai, yaitu pada wajahnya. Wal murad dan maksudnya Allah akan menghitamkan wajahnya pada hari kiamat nanti sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya matabiyatu wujuh wa taswatu wujuh. Ya, pada hari tabiyatu wujuh, putihnya wajah-wajah orang-orang yang beriman dan hitamnya wajah-wajah orang kafir. Maka Allah akan menghitamkan wajahnya pada hari kiamat sebagai tanda kalau dulu dia di dunia, dia adalah hamazan laqaban. Dia adalah seorang yang suka mencela dan mengolok-olok, baik dengan ucapannya ataupun perbuatannya, laqaban, dan suka menggelar-gelari orang dengan gelar-gelaran yang jelek. Boleh jadi gelar fasik atau gelar-gelar baik, itu gelar jelek. Itu berkenaan dengan agama ataupun gelar-gelar jelek yang bukan berkaitan dengan agama. Gelar jelek bukan berkenaan dengan agama, boleh jadi kasih gelar bodoh, boleh jadi atau kata-kata yang lainnya, digelari dengan nama-nama binatang atau digelari dengan hal-hal yang kesannya adalah jelek, dikasih gelar petro, gareng atau yang lainnya. Atau kemudian dan gelaran jelek yang paling jelek, gelaran jelek untuk orang lain yang paling jelek, manakala itu berkaitan dengan agama, fasik, ahlul bid'ah, hizbi, sururi atau yang lainnya. Maka ini gelar-gelar jelek. Gelar-gelar jelek. Maka orang yang melakukan demikian, maka Nabi ancam dengan ancaman yang ada di sebagaimana yang ada di hadis ini. Berkenaan dengan surat Ali Imran 106, hari tabayyadu wujuhun, putihnya wajah-wajah orang yang beriman, maka putihnya wajah pada hari kiamat, kata Syaikh Muslimin ketika menafsirkan Ali Imran 106, beliau katakan bahasanya putih dan bercahayanya wajah orang yang beriman pada hari kiamat itu ada dua macam. Yang pertama adalah putihnya wajah yang bersifat umum untuk semua orang yang beriman dari umat Nabi manapun. Maka semua orang yang beriman dari manusia yang beriman yang pertama sampai yang terakhir mendapatkannya. Dan ini khusus untuk wajah. Ini khusus untuk wajah. Itu pemberian putihnya wajah yang bersifat umum. Itu umum untuk semua orang yang beriman dari kalangan Nabi manapun, dari umat Nabi manapun, namun cuma ada pada wajah saja. Kemudian yang kedua, putihnya wajah khusus untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu plus dipercahayanya tangan dan kaki min atharil wudu'i, ini karena bekas air wudu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum ta'tuna yawmal qiyamati ruhan muhajjalina min atharil wudu', kalian akan datang, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan wajah yang bercahaya dan tangan kaki yang bercahaya min atharil wudu'i, karena bekas wudu. Maka yang menjadi kekhususan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bercahayanya tangan dan kaki. Adapun bercahayanya wajah, maka dia bersifat umum untuk semua orang-orang yang beriman. Kemudian di antara dosa besar, di antara hal yang dinilai oleh Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahab sebagai dosa besar adalah tarwiul muslim, membuat takut orang yang membuat takut seorang muslim, membuat deg-degan seorang muslim, membuat berdebar jantungnya seorang muslim karena cemas, khawatir. Maka beliau nilai ini adalah bentuk dosa besar. Dari Abdurrahman ibn Abi Layla, beliau mengatakan, sejumlah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada kami bahasanya mereka berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas salah satu dari mereka tidur, lantas ada kawannya intalaqa berangkat menuju hablin ma'ahu, tali yang ada di badan orang yang tidur ini. Fa'akhadahu, lantas diambil. Fafazi'a, maka dia bangun kaget ketakutan. Maka dia bangun ketakutan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la yahilu li muslimin an yurawi'a akhahu. Tidak halal bagi seorang muslim membuat takut, membuat cemas, membuat berdebar-debar saudaranya sesama muslim. Diatkan oleh Abu Dawud. At-tarwi artinya al-ikhafah, membuat takut. Al-ir'ab, membuat takut. Maka tidak boleh bagi seorang muslim melakukan satu tindakan yang ini menjadi sebab masuknya rasa takut dalam hati saudaranya. Karena membuat orang lain ketakutan itu adalah bentuk melakukan darar, membahayakan dan mendzalimi seorang muslim. Maka siapa yang melakukan hal tersebut, maka akan dia akan dapatkan balasan pada hari kiamat karena perbuatannya. Bahkan mungkin dia telah mendapatkan hukumannya juga di dunia. Termasuk dari perbuatan membuat takut yang terlarang adalah apa yang muncul dari perbuatan yang muncul dari sebagian orang yang mengadopsi pemikiran yang menyimpang yang mendorong mereka untuk melakukan aksi teror. Wa ikhwafatihim, dan membuat banyak orang ketakutan min khilal, melalui aksi tafjir, pengeboman, dan membuat rasa takut orang-orang yang aman. Demikian juga membuat takut orang-orang kafir yang statusnya musta'min dan mu'ahad, orang kafir yang dan statusnya tinggal baik-baik atau berada baik-baik di negeri kaum muslimin. Maka yang menjadi kewajiban kita adalah memberi rasa aman kepada kaum muslimin dan membuat mereka nyaman, memuliakan mereka dan bukan membuat mereka ketakutan, wa irhab, dan ketakutan. Kemudian beliau bahas hadisnya. Wadzalika annahum, maka mereka para sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu safar. Maka ada salah satu yang tidur. Lantas datanglah orang yang kedua. Dia mau guyon. Caranya dia ambil tali milik orang yang tidur tadi. Farawahu, maka orang yang tertidur tadi jadi kaget, ketakutan. Maka tidak boleh membuat takut dan kaget seorang muslim meskipun itu guyonan. Dan tarwi itu membuat rasa takut itu ayan kana apapun bentuknya. Maka boleh jadi dengan kata-kata, ataukah dengan perbuatan. Misalnya dia datangi temannya alahini khoflatin, dalam keadaan temannya itu lengah. Dalam keadaan temannya itu lengah, maka dia datangi fayukhifuhu, kemudian dia buat deg-degan, dia buat ketakutan karena diteblek dari belakang. Hei, kemudian dia deg-degan. Maka ini termasuk tarwi'. Ini tarwi' dengan perbuatan. Atau tarwi' dengan ucapan. Contohnya min khilal ittisal bil hatib. Ini ada orang yang telpon. Menghubungi lewat telpon. Ka'anna husukum, dan dia pura-pura ngasih kabar, kabar yang menakutkan. Namun ternyata ujungnya cuma untuk guyon. Ini keterlaluan. Ini anakmu kecelakaan ini. Wah. Yang nelpon temannya, dia tahu ini nomor temannya. Gitu. Nah, dia kabari, anakmu ini jatuh, ini berdarah-darah ini. Wah. Dia bingung. Dia deg-degan, habis itu ditenangkan. Tenang, tenang, tenang. Tadi cuma guyon saja. Ini guyon betul-betul keterlaluan. Beliau contohkan seperti ini, berarti di Saudi ada orang kayak gini. Gitu. Apa orang bilang ngeprank apa-apa. Ya. Ya, ternyata kemudian ala sabilil mizah. Maka ini ternyata cuma guyonan. Atau dia takut-takuti kawannya bil fi'li, dengan perbuatan. Semacam ayah mil alai asilah. Ya, maka dia acung-acungkan senjata tajam kepadanya. Takhwifan lahu, untuk membuat dia ketakutan. Atau kemudian istighfaluhu. Ya, memanfaatkan kelalaian dia. Wawa na'im, ketika dia tidur. Maka dimanfaatkan, diambil barangnya. Nanti bangun, dia bingung. Ini tas saya di mana? HP saya di mana? Nah, dan ketakutan. Wah, ada yang nyuri, padahal temannya yang ngambil untuk guyon. Atau kemudian membuat takut dengan perbuatan, boleh jadi pura-pura jadi pocong. Untuk nakut-nakuti orang. Atau kemudian dia pura-pura sembunyikan sendal temannya. Atau sepatu temannya. Atau kacamata temannya. Nanti setelah dia bingung, kemudian dia pura-pura ikut nyarikan. Setelah itu dia mengesankan diri sebagai pahlawan. Oh, saya yang nemukan ini. Kamu cium tangan sama saya. Padahal dia yang menyembunyikan. Di anak kula dalika min sya'nihi. Karena itu semua memiliki sifat menyebabkan madarat bagi orang lain. Falhasil, maka kesimpulannya. Membuat takut seorang mukmin bi ayyi halin. Apapun kondisinya tidak boleh. Dan dia adalah salah satu dosa besar. Karena di dalamnya terdapat menimbulkan gangguan dan bahaya kepada muslim, sedangkan muslim yang baik adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, tidak mengganggu orang lain baik dengan lisannya ataupun dengan tangannya. Demikian sallallahu alaihi wa sallam.